نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله كتاب الشكر على الله عز وجل دي pagi yang Allah turunkan barokah dan rahmat ini. Ketika turun hujan, kita berdoa pada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang kau turunkan ini adalah hujan yang bermanfaat, sehingga kita berharap kita termasuk hamba Allah yang bersyukur dikasih nikmat turunnya hujan. InsyaAllah Allah tambah dengan nikmat yang lainnya, tumbuhnya berbagai macam tanaman, para petani pun menghasilkan sayur dan buah-buahan yang diberkahi, akhirnya bisa digunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai hujan ini adalah azab yang kemudian menimbulkan bencana wal-iyadubillah. Kita masih membaca di dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada pagi hari ini tafsir yang ayat yang ke-60 dalam surah Al-Baqarah. Setelah kita membaca ayat 58 sampai 59, maka kita masuk ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz istasqa Musa liqaumihi فَقُلْ لَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah minta minum, minta air minum untuk kaumnya, karena memang Nabi Musa alaihissalam dituntut oleh Bani Israel. Setelah Allah turunkan kepada mereka manna wasalwa, mereka nuntut lagi. Tadinya minta kepada Musa, ini gara-gara engkau wahai Musa kami kelaparan, sana mintakan kepada Allah untuk kami makan, mintakan makan untuk kami kepada Rabbmu. Maka Nabi Musa dengan sabarnya mendakwai Bani Israel yang sangat ngeyel, bandel, tidak bersyukur dan banyak kufur nikmat. Kita bersabar, tidak kemudian marah-marah, tidak, sabar luar biasa. Karena Nabi Musa termasuk salah satu di antara ulul azmi para nabi yang sangat sabar, memiliki azam yang kuat untuk menyelamatkan naam kaumnya. Minta makan, maka Nabi Musa berdoa pada Allah, maka turunlah manna wasalwa. Manna yaitu ada ulama yang menyebutkan yaitu enam tetesan embun madu yang turun pada pohon jahe. Ya. Ada juga menyatakan sejenis makanan-makanan yang lainnya, roti dan yang lainnya. Adapun salwa adalah daging burung surga. Namun setelah dikasih nikmat yang demikian itu sekian lama, kemudian mereka menuntut lagi, wahai Musa, minumnya mana? Mana minumnya? Sana doa pada Tuhanmu untuk kami. Sabar, ya Musa alaihissalam. Nah, maka Nabi Musa pun berdoa pada Allah. Maka Allah ingatkan, wa idz istasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa minta minum untuk kaumnya. Fakulna darib bi'asokal hajar, maka kami katakan, pukullah, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Batu, imma itu batu naam, di sini naam al pakai alif lam, al hajarnya bisa jadi batu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As'adi di sini, batu yang pernah membawa lari pakainya Nabi Musa alaihissalam ketika mandi. Mereka menuduh Nabi Musa berpenyakit kemaluannya. Buktinya enggak mau mandi bareng-bareng di sungai. Nah, berarti ada penyakit ini. Maka Allah takdirkan ketika Nabi Musa mandi menyendiri, dia letakkan pakainya di batu, ternyata batu itu membawa lari pakaiannya Nabi Musa alaihissalam. Dikejar oleh Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya masyarakat itu melihat ternyata Nabi Musa sehat, tidak berpenyakit sebagaimana yang mereka tuduhkan. Ada yang menafsirkan batu itulah hendaklah yang dipukul. Ada juga yang menafsirkan bukan, al-hajar di situ nam lil jinsi, untuk menunjukkan jenis manusia. Seperti Allah menyatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, al-insan disebutkan itu, innal insana, sesungguhnya manusia, ini jenis manusia, semuanya lafi khusr, dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dan seterusnya. Ini menunjukkan jenis. Ya khadirillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ingatlah ketika Musa berdoa kepada Allah minta minum untuk kaumnya, maka Allah berfirman, fakulna darib bi'asokal hajar, maka pukullah tongkatmu itu, maka pukulkanlah naam batu tersebut dengan tongkatmu. Fanfajarat, maka terpancarlah minhu dari batu itu isna ashrata aina, 12 mata air. Terpancarlah 12 mata air. Qad alima kullu unasin mashrabahum, masing-masing manusia, masing-masing kaum dari Bani Israel mengetahui tempat minum mereka. Maka Allah katakan, kulu washrabu mir rizqillah, makan dan minumlah dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Makan dan minumlah dari rizki Allah. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qala Syekh Abdul Rahman As'adi rahimahullah taala, istasqa ay artinya talabulahum ma yashrabuna min, yaitu minta minum, artinya Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk mereka, minta air minum untuk mereka. Padahal mereka sebenarnya bisa langsung berdoa kepada Allah, tapi Bani Israel ini dikit-dikit nyuruh Nabi Musa, dikit-dikit nyuruh Nabi Musa. Nah, selalu menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Maka fakulna, maka kami berfirman kata Allah, idrib bi'asokal hajar, pukulkanlah dengan tongkatmu batu itu. Imma hajar makhsus, baik itu adalah batu yang khusus ma'lumun indahu, yang sudah diketahui. Nah, di sisinya batu yang sudah kita sebutkan tadi yang membawa lari baju Nabi Musa, wa imma ismun jinsin, atau secara jenis, pokoknya namanya, yang namanya batu, pokoknya batu itu pukul. Fa fajarat min husnata asyrata aina, maka terpancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Wa qabailu bani Israil isnata asyrata, karena memang kabilah Bani Israel itu ada 12 kabilah. Maka Allah dengan rahmatnya menjadikan 12 mata air. Biar mereka tidak bertengkar, biar mereka tidak berebutan. Masing-masing kabilah punya mata air masing-masing. Ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka. Mereka saja yang tidak tahu dan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, padahal dikasih masing-masing mata air, tetapi mereka tetap tidak bersyukur. Qad alima kullu unasin mashrabahum, sungguh masing-masing kabilah dari mereka nah mengetahui tempat minum mereka, ay mahalluhum alladhi yashrabuna alaihi min hadhil a'yun, yaitu tempat minum yang mereka minum darinya, dari mata air. Mereka tahu-tahu mengerti saja ini untuk kabilah mereka, ini kabilah mereka, mereka tahu. Fala yuzahim ba'dhum ba'dhan, maka tidak perlu mereka berdesak-desakan, berebut-rebutan satu dengan yang lainnya. Karena sudah punya mata, setiap kaum, setiap kabilah punya mata air masing-masing. Bal yashrabunahu mutahanniya, bahkan mereka minum dalam keadaan mutahanniin, dalam keadaan tenang, tidak berdesak-desakan, tidak berebutan. Lalu takadirin, sehingga bisa minum dengan air jernih, karena tidak berebut maka tidak keruh airnya. Berbeda kalau satu mata air berebutan, maka airnya akan menjadi keruh. Ini tidak, punya masing-masing, sehingga mereka makan minum dengan tenang. Air matanya, air mata air pun dalam keadaan jernih. Oleh sebab itu, walihada qala, oleh sebab itu Allah berfirman, kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah dari rizki Allah, rizki yang Allah berikan, makan dan minumlah. Alladzi ataakum min ghairi sa'yin wala ta'ab wala ta'bin. Makan dan minumlah rizki dari Allah yang Allah berikan kepada kalian tanpa perlu capek-capek, tanpa perlu usaha dan tanpa perlu lelah. Kalian enggak usah kerja, Allah kasih. Enggak capek-capek, Allah kasih. Tinggal makan, tinggal minum. Tapi syaratnya kata Allah, wala ta'saw fil ardi mufsidin, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini syaratnya. Gunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk kebaikan. Untuk beriman kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beriman dengan Al-Qur'an. Untuk kebaikan. Namun ternyata Bani Israel betul-betul kufur nikmat. Maka Allah berfirman pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-61, wa idz qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, ya Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahidin, kami enggak sabar dengan makanan cuma satu saja. Ini saja. Luar biasa. Tidak bersyukurnya Bani Israel. Tidak bersyukurnya orang-orang Yahudi. Masih berkeluh kesah. Ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Musa, ya Musa, lan nasbiru ala tu'ami wahid, kami tidak sabar dengan makanan yang cuma satu jenis saja. Padahal kita sudah ketahui tidak satu, lebih. Minimalnya dua, Manna dan Salwa. Itu aja sudah dua. Belum lagi ulama ada yang menafsirkan Manna itu termasuk roti dan yang lainnya dari makanan-makanan surga yang nikmat-nikmat. Tapi mereka katakan, ah cuma satu. Kami tidak sabar Musa, bosan kami. Lannas fadulana rabbak, sana doa pada Tuhanmu untuk kami. Luar biasa. Nabinya dimarahin lagi, disalahkan lagi, diperintah lagi. Fadulana rabbak, berdoalah untuk kami, berdoalah kepada Rabbmu untuk kami. Agar yakhruj lana, agar dia mengeluarkan untuk kami mimma tumbitul ar, apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Seakan-akan Allah itu bukan Tuhan mereka. Disuruhnya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk mereka. Ini kan bentuk kekurangan ajaran orang-orang Yahudi. Dan suruh dia mengeluarkan untuk kami mimma tumbitul ar, apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Mim bakliha, itu bakolnya. Bakol yaitu sayur-sayuran. Mim bakliha, agar Allah memberikan kepada kita, kepada kami, kata orang Yahudi, bakliha, sayur-sayuran. Wa kisaiha, timun-timunan. Dan juga timunnya. Wa fumiha, bawang putihnya. Wa adasiha, kacang adasnya. Wa basoliha, dan bawang merahnya. Kami ingin yang lain lah. Sayur kek. Timun. Bawang putih, bawang merah, kacang adas, ini dan itu. Permintaan orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala, maka Nabi Musa berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian akan minta ganti? Apakah kalian akan menukar sesuatu yang rendah, sesuatu yang rendah, kalian akan tukar dengan yang baik, yang paling baik yang kalian makan selama ini? Itu makanan dari surga. Kemarin kita sudah sebutkan dalam suatu riwayat, setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, mereka berada di padang pasir yang tandus dalam perjalanan sampai 40 tahun. Berpindah-pindah, enggak punya negeri, enggak punya tempat tinggal, enggak punya rumah. Terus berjalan, kemudian Allah muliakan untuk tinggal di tempat yang mulia, yang suci, yaitu Baitul Maqdis. Nikmat yang luar biasa. Setiap hari dapat makanan manna wassalwa, makanan dari surga. Dikasih tempat yang mulia. Tapi dengan syarat masuk dalam keadaan tunduk patuh, jangan menyombongkan diri, dan sambil berdoa, ya Allah, hiktotun ya Allah, ampuni kami ya Allah, hapus dosa-dosa kami ya Allah, nanti kami ampuni dosa kalian, kata Allah. Ternyata mereka menyatakan hinto ya Allah, gandum ya Allah, minta gandum ya Allah. Dan mereka ganti, mereka tukar hitto menjadi hinto, ditambah huruf nunnya. La haula wala quwata illa billah. Mereka minta makan, dikasih manna wassalwa, minta minum, maka dikeluarkanlah mata air yang jernih dari batu, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tetap saja mereka tidak bersyukur, merasa bosan, minta yang lain, minta sayur-sayuran, timun, kemudian bawang putih, adas, kacang-kacang adas, dan juga bawang merah. Maka Nabi Musa berkata, apakah kalian akan menukar dengan sesuatu yang rendah tersebut? Kalian tukar yang paling baik, itu makanan surga, akan ditukar dengan makanan dunia itu? Kalau memang seperti itu kehendak kalian, ihbitu Misran, turunlah kamu ke negeri Misran. Di sini bukan kota Mesir, nah, karena mereka sudah meninggalkan kota Mesir, sudah nyebrang. Misran artinya negeri, nah, negeri umum, di mana saja negeri, insyaallah ada yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan itu ada semua. Sayur-sayuran, apa yang kalian minta itu ada semua. Sedangkan mana wa salwa enggak ada dimanapun. Kamu cari di pasar mana saja enggak ada mana dan salwa. Itu makanan khusus Allah berikan kepada kalian, makanan dari langit, makanan yang ada di dunia ini. Ya, selera rendahan dasar kalian orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang rendah, yang hina. Dikasih kemuliaan tetap milih yang rendah, yang hina. Ditawarkan kemuliaan, ditawarkan tempat yang mulia, Baitul Maqdis, nah, tetapi mereka tidak mau, malah masuk dari masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis, bukannya dalam keadaan tunduk dan patuh pada Allah, berdoa kepada Allah minta ampun, ternyata melalui bokong-bokong mereka, sambil main-main mengolok-ngolok syariat Allah, sambil menyatakan gandum. La haula wala quwata illa billah. Fa inna lakum ma sa'altum, silakan kamu pergi ke pasar ke suatu negeri, maka sungguhnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Kalau itu banyak di mana-mana ada. Karena kengeyelan dan ketidakbersyukuran orang-orang Yahudi ini, wadzuribat alaihimul dzilla wal maskanah, maka Allah timpakan kepada mereka kerendahan dan kehinaan. Apa kerendahan dan kehinaan tersebut? Allah takdirkan mereka tidak pernah menguasai suatu negeri, enggak punya tempat tinggal, nomaden, akhirnya pindah ke sana kemari. Ini akibatnya. Nah, sampai sekarang masih ribut dengan Palestina, ingin menguasai Palestina, enggak pernah berhasil, sehingga mereka dalam keadaan hina, dibenci oleh banyak manusia di penjuru dunia ini. Dikit-dikit membunuh, orang sedang ibadah dibunuh. Fisik-fisik mereka juga dalam keadaan hina. Bentuk mereka sudah dalam keadaan hina. Ya, dihina orang. Ucapannya jelek. Pikirannya juga jelek. Dan selalu berbuat zalim. Nah, ini orang-orang Yahudi. Pergilah kamu ke pasar sana, maka kamu akan dapati apa yang kalian minta. Wadzuribat alaihimu zillah, maka Allah timpakan pada mereka kehinaan. Wal maskanah, nah, di kehinaan, kerendahan. Waba'u bi ghadabi minallah, akhirnya Allah pun timpakan kepada mereka kemurkaannya, sehingga mereka jadi hina dan rendah. Ya, namanya makhluk hina rendah, diletakkan ke tempat yang mulia, ya enggak mau, seperti kecoa. Itu kalau diletakkan di tempat yang mulia, dia akan tinggalkan, dia turun, akan kembali ke tempat sampah atau ke lubang-lubang comberan. Diletakkan tempat yang mulia, enggak mau dia. Balik lagi. Itulah perumpamaan orang-orang Yahudi yang Allah muliakan, tetapi dia rendah, tetap ingin yang rendah. Dikasih kenikmatan, makanan yang enak, makanan surga yang orang pengen mendapatkan seperti itu, malah dia bosan. Malah suka yang rendah. Dikasih negeri tempat tinggal yang nikmat, yang suci, malah tempat lain yang dia inginkan, yang suci dia rendahkan dan hinakan. Inilah orang-orang Yahudi. Nah, waba'u bi ghadabi minallah, maka mereka diazab oleh Allah Ta'ala. Nah, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, disebabkan mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, tidak mau beriman dengan Taurat. Yang Taurat sudah memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Mereka ingkar, mereka tidak percaya, mereka tidak mau beriman. Maka Allah timpakan kehinaan, azab, siksa dari Allah Ta'ala. Yafuruna bi ayat, disebabkan mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairi haqq, dan karena mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Banyak para nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dibunuh. Sampai Nabi Isa alaihissalam saja mau dibunuh oleh mereka. Sehingga Allah angkat Nabi Isa ke langit. Memang orang Yahudi suka membunuh para nabi. Wa yaqtuluna nabiyina bighairi al-haq, mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu disebabkan mereka suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa dan maksiat, dan mereka suka bersikap dan berbuat yang melampaui batas, sehingga Allah timpan kehinaan pada mereka sampai hari ini dan sampai hari kiamat gara-gara tidak bersyukur. Adapun tafsir ayat yang ke-61 ini, nah insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Maka ikhwat fillah, ambillah pelajaran. Allah sebutkan kisah-kisah Bani Israel berulang-ulang agar kita mengambil ibrah. Jangan menjadi seperti mereka yang dimuliakan, yang tadinya aman, dapat nikmat, nah, diturunkan nabi, diturunkan kitab, nah, tidak bersyukur, akhirnya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan menjadi hilang, yang diturunkan justru kehinaan berupa azab dan kerendahan. Nikmatilah, syukurlah apa yang ada, bersyukurlah apa yang Allah berikan, syukuri. Nah, yakinlah Allah kasih nikmat itu yang terbaik berdasarkan ilmu Allah yang tinggi. Jangan banyak berkeluh kesah, nikmati, syukuri, Allah tambah dengan nikmat yang lain. Tapi kalau kamu kufur, ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangat pedih dan sangat menyakitkan. Maka semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, tidak banyak berkeluh kesah, dan menjadi hamba Allah yang kemudian yang soleh, yang menggunakan nikmat ini untuk amal-amal soleh, untuk ketaatan kepadanya. Naktafi biadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.